Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوة الكرام رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا guna memanfaatkan waktu menjelang berbuka puasa, kita di sini ingin sedikit mendulang faedah dari buku, dari kitab yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam karyanya yang berjudul Majalis Syahri Ramadan. Majelis-majelis di bulan Ramadan. Mengingat kita sekarang sudah berada di paruh penghujung bulan Ramadan dan sudah mendekati pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan kali ini. Oleh karenanya kita sedikit membaca faedah dari apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala di karya beliau yang akan kita sampaikan ini. Baik, di sini beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, "Fi fadli al-ashril akhir min Ramadan." Tentang keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Setelah beliau menyebutkan mukaddimah yang panjang dan juga bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau melanjutkan, Ikhwani, laqad nazala bikum ashru ramadana al-akhirah. Wahai saudaraku sekalian, telah datang kepada kalian, akan datang kepada kalian 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Fiha al-khairatu wal-ujuru al-kathirah. Dimana di hari-hari tersebut sangat banyak kebaikan dan juga pahala-pahala yang ada. Fiha al-fadailu al-mashhuratu wal-khasaisu al-madhkurah. Di dalam hari-hari tersebut ada fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dan juga kekhususan yang hanya terjadi di hari-hari tersebut, di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian beliau melanjutkan, wa min khasaisiha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu bil amali fiha aktsara min ghairiha. Nah, di antara keutamaan dan kekhususan 10 hari terakhir bulan Ramadan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berijtihad, beliau bersungguh-sungguh semangat untuk melakukan amalan di hari tersebut lebih banyak daripada hari-hari selainnya. Fa fi sahih Muslimin an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Disebutkan dalam kitab Sahih Muslim dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajtahid fil ashril awakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau lebih bersemangat di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ma la yajtahidu fi ghairihi, dibandingkan semangat beliau selain hari-hari tersebut. Fa fi sahihaini anha, disebutkan juga dalam kitab Sahihain dari sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shatta mi'zarah wa ahya laylahu wa ayqadha ahlah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah masuk, sudah datang 10 terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya, wa ahya laylahu wa ayqadha ahlah, beliau menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir tersebut, wa ayqadha ahlah, beliau pun membangunkan keluarganya guna menegakkan qiyamul lail. Wa fil musdadi anha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yahtalitu al-ashrina bi salatin wa nawmin fa idza kana al-ashru shammara wa shaddan al-mi'zara. Disebutkan juga dalam al-musnad bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika 20 hari awal Ramadan beliau masih biasa mencampur amalan antara sholat dan juga tidur, beristirahat. Fa idza kana al-ashru shammara wa shadda al-mi'zar. Namun ketika telah masuk 10 hari terakhir, beliau pun bersegera bersiap-siap menyambut, melaksanakan berijtihad di hari-hari tersebut, wa shadda al-mi'zar, dan dia pun mulai mengencangkan ikat pinggangnya. Baik. Kemudian fa fi hadhihi al-ahadits dalilun ala fadilati hadhihi al-ashri. Maka dari hadis-hadis ini yang kita baru saja sebutkan itu merupakan dalil atas keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها أكثر مما يجتهد في غيرها. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah masuk 10 hari terakhir, beliau lebih bersemangat melaksanakan amalan, lebih memperbanyak amalan dibanding sebelum 10 hari di bulan Ramadan. وهذا شامل للاجتهاد في جميع انواع العباده من صلاه وقران وذكر وصدقه وغيرها. Dan ini mencakup ijtihad beliau dalam seluruh amalan ibadah, baik itu salat, tilawatul Quran, berzikir, bersedekah dan lain sebagainya. Ayat ini yang menunjukkan salah satu dalil yang menunjukkan fadilah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fiha asyad wa akthar min ghairiha, wa fiha kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam shadda al-mi'zar, beliau mulai mengencangkan ikat pinggangnya, wa ahya lailah, menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir, wa ayqadha ahlah, begitu pula beliau mengajak keluarganya, membangunkan keluarganya guna melaksanakan qiyamul lail di malam-malam tersebut. Baik. Itu di antara kekhususan serta fadilah yang ada pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian di sini dilanjutkan oleh Syekh, qala wa zahiru hadzal hadisi annahu sallallahu alaihi wasallam yuhyi al-laila kullahu fi ibadati rabbih. Zahir hadis ini yang baru saja kita sebutkan tadi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan seluruh waktu malamnya di dalam beribadah kepada Rabb-nya. Min al-zikri wal-qira'ati was-salati wal-isti'adadi lidhalik was-suhur wa ghairiha. Beliau menghabiskan malam tersebut dengan beribadah, berzikir, tilawatul Quran, menegakkan salat, wal-isti'adadi lidhalik, melakukan sahur, dan lain sebagainya. ولهذا يحصل الجمع بينه وبين ما في صحيح مسلم. Oleh karenanya bisa kita jamak antara hadis-hadis di atas dengan hadis yang ada pada sahih Muslim, di mana sahabiyah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ma a'lamuhu sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta shabah." Aku tidak pernah mengetahui di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan qiyamul lail sampai subuh kecuali di malam-malam tersebut. Baik. Wa mimma yadullu ala fadilatil ashri min hadhihi al ahadith, di antara hal yang menunjukkan keutamaan 10 hari terakhir yang ada dalam hadis-hadis ini, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuqidu ahlahu fiha lis-salati wadh-dzikri, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya untuk melaksanakan salat dan berzikir kepada Allah. Hirsan ala iktinami hadhihi al-layali al-mubarakah, sebagai bentuk semangat beliau di dalam memanfaatkan malam-malam yang penuh barakah ini. Fa innaha fursatul umri wa ghanimatun liman waffaqahu Allahu azza wa jal, karena memang waktu tersebut adalah kesempatan yang sangat bermanfaat dan mahal harganya bagi orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik. Fala yanbaghi lil mu'minin al-aqil ay yufawwita hadhihi al-fursah ath-thaminah, maka sepantasnya seorang mukmin yang berakil jangan sampai ia melewatkan kesempatan yang mahal ini. Ala nafsihi wa ahlihi, jangan sampai ia melewatkan kesempatan yang mahal ini atas dirinya dan juga keluarganya. Fama hiya illa layalin ma'dudah rubbama yudrikul insanu fiha nafhatan min nafahatil maula, karena tidaklah malam-malam ini kecuali hanya terbatas saja, bisa jadi seorang tidak akan mendapatkan dalam kehidupannya jika ia terlalu bersantai-santai. Fatakunu sa'adatan lahu fid dunya wal akhirah, namun jika ia bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik, maka itu bisa menjadi sebab bahagianya ia di kehidupan dunia dan juga akhirat. Sehingga sepantasnya bagi kita untuk mempersiapkan diri menyambut 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wa innahu laminal hirmanil azim wal khasarati al fadihah antara kathiran minal muslimin yumduna hadhihi al-awqat ath-thaminah fi ma la yanfa'uhum, dan termasuk sebuah keterhalangan yang sangat besar, sebuah kerugian yang juga membawa malapetaka, di mana di masa-masa ini engkau melihat mayoritas kaum muslimin mereka menghabiskan waktunya, waktu yang berharga ini, fi ma la yanfa'uhum, terhadap perkara-perkara yang tidak ada membawa manfaat untuk mereka. Yasharuna mu'dhamal laili fil lahwi al-batil, mereka melewatkan waktu-waktu yang mahal ini dengan mayoritas perkara yang sia-sia dan kebatilan. Fa idza jaa waqtu qiyami namu anhu, padahal ketika datang waktu untuk menegakkan qiyamul lail di malam-malam tersebut, namu anhu, mereka hanya tidur. Wa fawwatu ala anfusihim khairan katsiran, sehingga mereka menghilangkan kebaikan yang banyak atas diri-diri mereka sendiri. La'allahum la yudrikunahu ba'da amihim hadza abada, padahal bisa jadi mereka tidak akan mendapatkan kesempatan emas ini selama-lamanya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Wa min khasa'isi hadhihi al-ashri anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fiha, di mana termasuk kemuliaan di 10 hari terakhir ini, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf, melaksanakan iktikaf. Wal iktikafu luzumul masjidi litafarrugi li ta'atillahi azza wa jal. Dan yang dimaksud dengan iktikaf ialah luzumul masjidi, tinggal di masjid, litafarrugi li ta'atillahi azza wa jal, guna menyisihkan waktu, meluangkan waktu melaksanakan ketaatan kepada Allah azza wa jal. Fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha qalat, di dalam kitab Sahihain, dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashra al-awafir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jal. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan beliau. Baik, sekiranya ini yang kita ingin sedikit untuk sampaikan, di mana di sini kami menghasung diri-diri kami secara pribadi, kemudian juga kepada para pendengar untuk bersedia, bersiap-siap menyambut 10 hari terakhir Ramadan dengan amalan-amalan yang banyak, min dzikrin wa salatin wa ghairiha minal ibadat. هذا ما تيسر لنا ذكره فنكتفي بهذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.